Cantiknya cuaca hari ni. Wanginya bunga ni. Warna-warni pula tu. Tengok, burung pun menyanyi. Gembiranya hari ni. Jom kita menari dan menyanyi. Hurra, hurray!